sebagai penguat yang dipakai oleh beliau Syekh bin Fas dalam pendalilan orang yang meninggalkan sholat hukumnya kafir. Qala rahimahullah ta'ala wa qala fil hadis al-muttafaq alaihi. Hadis muttafaq alaihi ini hadis mimma akhrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Hadis yang termasuk dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahihnya. Inna ummati, yakni berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhaddalin min akharil wudu. Sungguh umatku nanti pada hari kiamat yud'au, apa mana? Diseru. Ghurran muhaddalin apa maknanya? Bercahaya putih. Di mana? Di bekas-bekas wudu. Min akarin wudu, dari apa? Akar, jadi apa? Pengaruh wudu tersebut, maka berwarna putih. Jadi muka juga apa? Dua tangan juga apa? Dua kaki. Nah, bahkan diantara anggota wudhu adalah mengusap kepala sampai telinga, dan telinga termasuk ra'as wal udhunani min ra'as, kedua telinga adalah dari kepala. Ini nanti warnanya putih dari bekas-bekas wudhu. Ternyata dari bekas-bekas dulu ketika di dunia mereka berwudhu. Berkata saya bin Fasa, hadisun sabit. Hadis yang dikatakan hadis sahabat ini benar-benar datang dari beliau Rasulullah SAW secara sanadnya. Wa huwa min al-hujjah ala man ankara kufra tarikis salah. Hadis ini termasuk juga hujjah atas orang yang mengingkari kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Artinya hadis ini dipakai oleh Syekh bin Baz sebagai bantahan terhadap orang yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Alasannya apa? Karena kalau tidak sholat berarti tidak punya wudhu. Berarti apa? Karena tidak punya wudhu maka tidak ada asar wudhu, tidak ada warna yang tadi pengaruh dari wudhu. Warna apa? Warna putih. Karena umat itu salat, wayakunulah asarun fil wajh wal yadin wa rijlaini. Tengok di sini. Karena umat ini adalah, karena umat ini adalah salat, karena umat yang salat itu memiliki asar, memiliki bekas-bekas di wajah, di kedua tangan dan kedua kaki, bisa babil wudu dengan sebab wudu tadi. Faladillah yusalli ma inda wudu'un, maka yang tidak salat enggak punya wudu di sisinya, dia enggak punya wudu. Fa huwa laysa minal ummah, maka dengan demikian karena dia enggak punya wudu dan juga enggak salat, maka tidak termasuk umat ini. Minal ummah, al ummah lil ramil ahad, yani umatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna ummati, sungguh umatku. Maka orang itu yang tidak punya wudu dan dia tidak sholat, maka bukan termasuk umatnya Rasulullah SAW. Perhatikan di sini. Wal kharij min anil umma min al kafara. Jangan dibaca kufra. Kafara ini kata jamak. Dan yang keluar dari umat ini maka termasuk dari orang-orang kafir. Demikian perkataan Syekh bin Baz rahimahullah taala yang dinukil dalam As'ilatul Jami' al Kabir, dalam kaset nomor 47 bagian ba. Sumbernya as'ilah, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Syekh bin Baz di Jami' Al-Kabir Masjid Besar. Jami' maksudnya masjid sini. Al-Jami' Al-Kabir. masjid besar. Di situ terekam dengan nomor kaset 47 bagian ba. Ini beberapa dalil yang dipakai oleh Syaikh bin Baz rahimahullah taala terhadap atau bantahan terhadap orang yang tidak mengkafirkannya. Juga beliau bilang selanjutnya waqala wa kana qauluhu sallallahu alaihi wa sallam lamma dzakara salata yawman. Dan demikian juga perkataannya Rasulullah SAW tatkala beliau menyebutkan as-salat pada suatu hari. Beliau Nabi kita bersabda man hafadha 'alayha kanat lahu nurun wa burhanun wa najatun. Masa nurun begitu bacaannya. Gimana? Sebaris, baris. Nurun. Man hafadha 'alayha, siapa yang menjaga atau orang yang menjaga salat maka baginya cahaya dan burhan dan najatun yaumul qiyamah. Cahaya, burhan, hujjah. Nuran dan nurun. Kanat lahu. Kanat salatu begitu? Salah ya. Kanat salatu lahu nuran. Tapi kok di situ? Najatan, najatun. Man hafadha 'alaiha kanat tisalatu lahu. Aywa, jazakallahu khair. Siapa yang menjaga salat maka salat tersebut baginya, bagi orang tadi, bagi man sebagai cahaya dan burhan dan keselamatan pada hari kiamat. Jazakallahu khair. Wa man lam yuhafidz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun yaumal qiyamah. Dan siapa yang tidak menjaga salat tidak ada baginya cahaya, tidak ada baginya burhan hujjah, tidak ada baginya keselamatan pada hari kiamat. Wa kana yaumul qiyamah maqarun. Dan dia nanti pada hari kiamat bersama Qarun wa Fir'aun wa Haman, bersama Qarun dan Fir'aun dan Haman. Haman menterinya siapa? Fir'aun. Fir'aun bilang, ya Haman ibn li sarhan ra'li ablugul asbab asbab as-samawati fa'atal ya'ila ilahi Musa. Itu Haman. Jadi siapa yang tidak menjaga salat nanti akan dikumpulkan bersama Qarun dan Fir'aun dan Haman dan Ubay. Wa Ubay ibn Khalaf. Nah, ini termasuk sanadid al-kafarah. Sanadidul kufur. Apa mana sanadid? Pembesar. Sindid. Sindid jamaknya sanadid. Pembesar syarif. Sindid adalah syarif. Pembesar yang mulia, yang digedekan. Yang nanti tidak apa yang sholat di dunia tidak sholat maka dia nanti ketika mati akan dikumpulkan, ketika nanti ya, dikebangkitan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun dan Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadza min awdahil tilal ala kufri wa lam yakul shahada wujuba bal qala man lam yuhafid. Perhatikan di sini. Kata Syaikh bin Baz ini termasuk dalil yang paling gamblang atas kekufuran orang yang meninggalkan sholat. Sedangkan Rasul tidak berkata man syahada wujubah. Tidak berkata siapa yang mengingkari kewajiban sholat. Bahkan Rasul bersabda man lam yuhafid, siapa yang tidak menjaga. Tidak menjaga berarti tidak melakukan. Walaupun mengatakan wajib, meyakini wajib tapi tidak melaksanakan. Meyakini salat itu wajib tapi dia tidak melaksanakan. Maka yang mati di atas kekufuran ini yuksaru yaumal qiyamah ma'ahaula'il khubasa. Orang yang mati dalam keadaan tidak melakukan salat walaupun meyakini wajibnya nanti pada hari kiamat dikumpulkan bersama mereka para khubasa. Khubasa jamak dari kata khabis. Orang-orang yang busuk. Wasonat syadidil kufri, dan dikumpulkan bersama para pembesar-pembesar kekufuran. Wa huwa hadisun sahihun, kata Syekh bin Baz, hadis tadi dikatakan sahih. Lihat nomor 2 setan kaki, min taliki bin Baz ala fadha'i sholah li Syekh Shalih Fauzan subha samaniya wa talasin. Kalamnya Syekh bin Baz ini adalah sebagai komentarnya Syekh bin Baz terhadap kitab yang ditulis Syekh Shalih Fauzan yang berjudul Fadha'il Shalah pada halaman 38. Kemudian yang ketiga, bukan kaki nomor 3, wa huwa hadisun sahih, hadis tadi dikatakan Syekh bin Baz dengan hadis yang sahih, yaitu hadisun hasanun. Berkata siapa? Muhammad bin Nasir Al-Fihri yang mengumpulkan syarah ini. Beliau bilang hadisun hasan, hadis yang hasan, rawahu Ahmad. Mujarad Sadis jilid ke-6 dengan nomor birakam sita alaf wakam samia wa sita wa sabi'in 6576. Juga riwayatnya Ibn Hibban fi sahihihi dengan nomor birakam alaf warba mi'a wa khamsa wa sitin 1465. Juga riwayatnya dari mi jelasari sabiha salah samia wa wahid wa jama'atun, yakni apa namanya jamaatun, dan banyak lagi para a'immah yang meriwayatkan hadis tadi, yaitu man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa qur'anan wa hudwan najatan yaumil qiyamah. Rijal Ahmad siqatun, para rawi yang dalam sanadnya Imam Ahmad, para rawinya siqat. Apa makna siqat? Maqbulu riwayat, riwayatnya diterima. Wa qala Ibnu Abdul Hadi fi Tanqih. Ibnu Abdul Hadi bilang dalam kitabnya Tanqih. Siapa Ibnu Abdul Hadi? Muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Punya kitab yang berjudul apa? Yang masyhur Sarim Mungki Berat ala Sibki. Sarim Mungki, pedang yang terhunuskan bantahan terhadap Sibki. Sebagai termasuk dari alim, termasuk dari para ulama Syafi'iyah. Berkata Ibn Abdul Hadi rahimahullah ta'ala, isnadu hadal hadis sayyidun walam yukharijuhu fisunan. Sanad hadis ini dikatakan oleh beliau Ibn Abdul Hadi sanadnya jayid, bagus, dan mereka para a'immah ahlusunan tidak mengeluarkan hadis ini. Wa qala Dzahabi bitanqi aidan, Dzahabi bilang tentang hadis ini, jilid 1 kitab Tanqih halaman 300, sanadu jayyid, sanadnya bagus. Entah wa qala bin Baz fi mawdin akhar kharaja Imam Ahmad wa guru bisnadin hasan. Bin Baz bilang dalam tempat yang lain bahwasanya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Demikian dinukil dalam As'ilatul Jami' al-Kabir kaset nomor 3 bagian alif. Wa qala fi mawdin akhar, beliau Syekh bin Baz bilang dalam tempat yang lain, rawahu Imam Ahmad fi musnadihi bisnadin jayyidin. Hadis ini juga kata Syekh bin Baz riwayatnya Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang bagus. Juga dinukil dalam As'ilatul Jami' al-Kabir kaset nomor 79 bagian A. Wa fi nurin ala darab, artinya di sana ada juga apa, nur ala darab. Ini dibukukan jilid 16 halaman 47. Bisna bin sahih, sanad yang sahih, kata bin Baz. Wa qala al-Ghaiti fi al-Arba'in safahat 19, berkata al-Ghaiti dalam kitab al-Arba'in halaman 19, isnadu jayyidun, sanadnya bagus. Wa qala At-Tuwaisiri fi Ghurbatil Islam, At-Tuwaisiri rahimahullah ta'ala termasuk alim dari ulama Saudi Arabia, ya kan, yang hidup semasa dengan Syekh bin Baz, semasa dengan Syekh Nasir Al-Albani. Bahkan beliau memiliki beberapa bantahan terhadap Syekh Nasir, dan juga bantahan Syekh Nasir dan juga bantahan balik kepada beliau. At-Tuwaisiri yang memiliki kitab apa? Qaulul Baligh, Tirat ala Syamali Tabligh, qaul balik surat alat jamaah tabligh dituai ciri. Dalam kitab Ghurfatul Islam jilid 1 halaman 313 kata tuai ciri rawahu Ahmad bisnadin sayyidin intaha. Demikian para imam, para masyayikh yang menghasankan hadis ini ataupun mengatakan sanadnya bagus atau sahih dan yang semisalnya. Taib qala Syinkiti fil Adwa, Syinkiti alim ulama'i apa? Daerah Afrika. Afrika ya. Mauritania, tapi beliau tinggal di Saudi Arabia, meninggal di Saudi Arabia. Itu semasa Syekh bin Baz. Kitabnya yang kenal dengan Adwa'ul Bayan. Tafsir. Menjelat Rabi' jilid keempat halaman 313. Berkata beliau tentang hadis ini adalah hadis audahu dilalatin audahu dilalatan ala kufri tarikis sholat. Hadis ini dalil yang paling gamblang atas kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Nah, li'anna intifa'an nur wal burhan wal najab wal kailuna ma'ak fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf yaumal qiyamah awdahu dalilin ala al-kufr kama taro. Nah, alasannya Syinkiti rahimahullah karena tertiadakannya cahaya, tertiadakannya burhan bagi orang yang enggak sholat, bagi orang yang enggak menjaga sholat, tertiadakannya keselamatan dan keberadaannya wa kainuna, artinya apa? Bermakna kainuna? Keberadaannya orang yang tidak menjaga sholat dibersamakan, dibarengkan dengan Fir'aun dan Haman dan Ubay bin Khalaf pada kiamat nanti sebagai dalil yang paling gamblang tentang kufurnya, tentang kekufurannya orang tersebut sebagaimana engkau lihat dalam matan hadis ini. Mampu ya Pak? Ini pihak dari kalangan para a'imah, para ulama yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Ini dalil-dalilnya yang kita lihat dan sebagainya telah lalu kita ulang-ulang. Ini masalah-masalah yang diperselisihkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dulu dan sampai hari kita ini. Ya kan? Baik. Kita lanjutkan. Fahada. Fahada. Kenapa dikasih fa di sini tanda kurung? Karena tambahan untuk memperjelas makna. Ini dari Al-Fihri. Fahada wa'idun alimun yadulu ala kufri man dayya'aha wa tarakaha. Kata Syekh bin Baz. Ini hadis adalah ancaman yang sangat besar yang menunjukkan atas kekufurannya orang yang menyia-nyiakan sholat dan meninggalkannya. Dinukil dari Syarh Riyadhus Shalihin. Syekh bin Baz punya juga Syarah Riyadhus Shalihin Mujallad Tsani apa? Kaset nomor 2 bagian ba Al-Bardain, ini apa? Tafsilat Bardain. Ya kan? Studio rekaman Bardain namanya. Baik, lanjutkan li'anna hasyrahu ma'ahu la'il kafarah ma'aru usil kafarah yadulu ala annau kafarah kufran akbarah. Kata Syekh bin Baz, karena orang yang tidak menjaga sholat dikumpulkan bersama mereka para kafir, para pembesar-pembesar kafir, pembesar-pembesar orang kafir, siapa tadi? Fir'aun, siapa? Aman, terus Qarun, Ubay bin Khalaf, ini pembesar orang-orang kafir, menunjukkan bahwasanya orang yang tidak menjaga sholat telah kafir dengan kekufuran yang akbar. Dinukil dari Fatwa Nurun ala Darab Jam Usuwair. Fatari kesalahannya kesyirah ma'ahum. Kata Syekh bin Baz, maka yang meninggalkan sholat nanti akan dikumpulkan bersama mereka. Yakni meninggalkan sholat dan mati di atas apa? Di atas ketika dia tidak sholat. Lihatlah betar kihilah sorda iyatan ilah syar bi amalihi wa iradihi. Karena kenapa dikumpulkan dengan mereka Qarun dan Harun, Qarun dan apa? Fir'aun dan Aman dan Ubay bin Khalaf? Karena dia dengan meninggalkan salat ini menjadi dai. Menjadi dai kepada syar, kepada keburukan, mengajak kepada keburukan dengan perbuat dengan amalannya. Dan dengan berpalingnya dia. Fa inna yad'u man haulahu wa man yattasilu bihi ila tarkiha. Dengan dia meninggalkan salat, berarti dengan perbuatannya dia mengajak orang yang ada di sekitarnya, orang yang berhubungan dengan dia untuk meninggalkan salat. Maka menjadi fayakunu qadhat, maka menjadi minal qadhah. Dengan demikian dia termasuk apa? Pemimpin. Mana qadhah? Pemimpin termasuk pembesar, fa'usyira ma'ula. Dengan demikian layak sekali dikumpulkan ketika mati bersama mereka tadi, Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Demikian yang ditetapkan dijelaskan oleh Syekh bin Baz. Lihat nomor 3 tentang kaki Syarhul Muntaqa. Kaset Rakul Sabi nomor 7 kasetnya bagian A dan Alif Tartibul Ajami. Yang disuruh oleh Al-Ajami. Waqala dan juga Syekh bin Baz bilang wayal fari qatu banal kufur wal islam. Iya, yakni salat as-salatu al-fariqah. As-salatu ya al-fariqah, salat adalah pembeda antara kekufuran dan antara Islam. Fil hadis sahih yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang sahih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu anhu al-abdu min amalihi as-salatuhu, yakni yaumul qiyamah. Awalu ma yuhasabu, pertama kali apa yang seorang hamba itu dihisab, dihitung darinya, dari amalan dia adalah sholatnya nanti pada hari kiamat. Fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha, jika sholatnya sholat benar maka dia beruntung. Wa anjaha mana apa? Sama saja sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira, dan jika salatnya rusak maka dia telah rugi. Khaba khaba yakhibu apa? Amaru rugi wa khasira sama saja rugi. Wa hadha min al adillah al kufri tarikiha, ini juga termasuk dalil-dalil atas kafirnya orang yang meninggalkan salat. Dinukil dari fatwa Nurul Arab. Waqala dan juga beliau saya bebas bilang, waqad haka Abdullah bin Syakik al-Ukaili at-Tabi al-Jalil an ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu la yarawna syai'an tarkuhu kufrun illa salatu. Waqad haka Abdullah bin Syakik al-Ukaili at-Tabi'i. Abdullah bin Syakik mengkisahkan, menghikayatkan, menceritakan. Beliau adalah seorang tabi'i yang mulia, mengkisahkan dari para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mereka, Abdullah, bahwasanya mereka para sahabat tidaklah melihat sesuatu yang ditinggalkannya adalah kekufuran kecuali salat. Layarona saya tidaklah memandang sesuatu ditinggalkannya adalah suatu bentuk kekufuran, tiada lain adalah salat. Salat adalah termasuk kekufuran jika ditinggalkan. Wa muradu kufrun akbaru, yang dimaksud oleh Abdullah bin Syakik adalah kekufuran kufur akbar. Li anna hunaka asya amalu wa kufrun lakin laysa bi kufrin akbaro. Kenapa? Karena di sana ada beberapa perkara diamalkannya adalah kekufuran, perkara-perkara tadi, akan tetapi bukan kekufuran yang besar. Apa saja contohnya? Misalkan fil ansab, seperti mencela keturunan, mencela nasab, dan seperti niyaha alal amwat, seperti meratapi mayit. Sama sallallahu alaihi wasallam kufran, mencela keturunan meratapi mayit dinamai oleh Nabi dengan nama kekuburan. Wasahabat kadalika, demikian juga para sahabat menyamai itu kekuburan. Lakinna kuburun asgaru, tetapi mencela keturunan, mencela nasab, meratapi mayit, ini kufur asghar. Falamma akhbara anhum annahu kanu la yarana shay'an tarku kufrun illa salat ulama annahu arada bidzalika al-kufra al-akbar kama fil kama ja'il hadis. Maka tatkala para sahabat, maka tatkala Abdullah bin Syakik mengkhabarkan dari para sahabat bahwasanya mereka dulu tidaklah melihat sesuatu yang ditinggalkannya adalah bentuknya kekufuran kecuali sholat, diketahui bahwasanya yang diinginkan dengan kekufurannya adalah kufur akbar, kufur besar sebagaimana datang dalam hadis. Nah, lihat nomor 5, Majmu'ul Fatawa, dinukil dari Syekh bin Baz, Majmu'ul Fatawa jilid 12 halaman 51. Wasulah bin Baz ansahati asal Abdullah bin Syakik fajar ala baksabi jayidun. Bin Baz ditanya tentang sahihnya asarnya Abdullah bin Syakik tadi, tapi tadi. Maka boleh menjawab la baksabi jayidun. Enggak mengapa, dalam arti bagus. Tidak cacat sanad ini, tapi bahkan bagus. Habis dinukil dari Syarah Riyadus Salihin kasat nomor 2 bagian Pak. Memang juga ada yang mendoifkan seperti Syekh Rabi berupaya mendoifkan sanad ini, tapi telah dibantah banyak dan panjang lebar oleh Yusuf Al-Jazairi, bantahan terhadap Syekh Rabi. Nah, ketika Yusuf Al-Jazairi menangani tentang apa, tentang sifat irja yang ada pada Syekh Rabi. Nah, apun untuk baca lagi di sana. Asarnya Abdullah bin Syakik ini didoifkan oleh Syekh Rabi karena termasuk orang yang tidak mengkafirkan tarikhus shalah. Syekh Rabi bukan termasuk ulama yang tidak mengkafirkan tarikhus shalah, dan untuk memperkuat hujahnya asar ini dilemahkan, tapi telah dibantah panjang lebar oleh Yusuf Al-Jazairi, ya kan, saudara kita Yusuf Al-Jazairi, dalam kitabnya yang sangat istimewa dalam bantahan terhadap Syekh Rabi terkait dalam masalah irja, pemahaman irja yang ada pada beliau. Coba antum baca di sana yang punya rujukannya. Taib radakar annahum mujmi'una ala anna tarka salati kufrun. Fazakara yakni Abdullah bin Syakik menyebutkan bahwasanya para sahabat mereka berijma sepakat bahwasanya meninggalkan salat adalah kekufuran, walam yakulu bisarti ayyung kira wujubah wa yadzihada wujubah. Dan mereka para sahabat tidak berkata dengan syarat orang yang kafir tadi mengingkari kewajibannya, mengingkari kewajiban sholat, tidak. Walaupun meyakini, tapi meninggalkannya adalah kekufuran. Nah, tidak ada perkataannya sahabat yang mengatakan mereka karena ingkar kewajiban sholat tidak mengatakan wajib, waktu dikatakan kafir tidak, bahkan dengan sekedar meninggalkannya. Ini yang diinginkan oleh beliau. Taib waqala wala ibrata fikunil aktsarina minal mutaakhirin minal ulama wal masyhurin qalu bi anna kufrun asgharu la ibrata bi hadza. Kata saya bin Baz, wala ibrata, tidak ada ibrahnya apa? Apa namanya wala ibrata di sini? Tidak muktabarnya apa, tidak di tidak dianggap, tidak dianggap tentang keberadaannya kebanyakan para ulama dari ulama mutaakhirin, ulama-ulama mutaakhirin tidak dianggap walaupun kebanyakan mereka, dan juga walaupun mereka masyhur, orang-orang yang masyhur terkenal, mereka bilang bahwasanya ini adalah kufur kecil. La ibrata bihadza, tidak dianggap pengakuan ataupun pengklaiman mereka yang mereka mengatakan meninggalkan sholat adalah kekufuran, kufur asghar, ini tidak dianggap. Al ibrah bil adillah, yang muktabar adalah dalil-dalil. Al ibrah bin nusus, yang dijadikan ukuran, yang dijadikan patokan ataupun pegangan adalah nusus, dalil-dalil. Perhatikan di sini. Wa maradtun nasin nusus. Inilah ya, didikan dari Syekh bin Baz dan yang lainnya para imam kita. Antum lihat wa maradtun nasi an nususu. Apa maksudnya? Tempat kembalinya manusia itu adalah kepada nas, kepada dalil, bukan kepada pribadinya orang yang berdalil. Baik itu banyak ataupun sedikit itu bukan ukurannya, tapi dalilnya. Wa maradtun nasi an nususu. Bu, bangun. Perhatikan wa maradtun nasi an nususu. Pemananya? Tempat kembalinya manusia itu adalah kembali kepada nas, yakni tempat kembali ketika dalam perselisihan antara pihak yang membolehkan dan yang enggak membolehkan, antara pihak yang mengkafirkan dan yang tidak mengkafirkan, antara pihak yang mengharamkan dan yang tidak mengharamkan, itu bukan kembali kepada pribadinya manusia seorang alim ataupun bilangannya, tapi an-nusus, kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, demikian maksudnya. Jadi antum sekarang perlu dengar. Jadi marad bin nasin nusus, apa namanya? Tempat kembalinya manusia dalam perkara yang terjadi perselisihan adalah dalil. Nas-nas kama qala Allah Subhanahu fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Maka jika kalian berselisih dalam sesuatu perkara, maka farudduhu, maka kembalikanlah sesuatu yang kalian perselisihkan itu kepada Allah dan Rasul. Wa ta'alluq birruhs yufdi bil insan ila tarkiddin bil kulliyah. Coba artikan gimana, Bu Muslim? Wa ta'alluq, menggantungkan dan menggantungkan diri dengan ruhos. Ini jamak dari kata rukso. Apa? Rukso-rukso. Bertaluk, berkaitan, menggantungkan pemahaman ataupun keyakinan dengan cuma rukso-rukso dari apa? Ulama yufdi. Apa yufdi? Mengantarkan manusia kepada meninggalkan agama secara menyeluruh, keseluruhan. Jadi orang itu kalau cuma mengambil keringanan-keringanan dari seorang alim dan para ulama, akan terantarkan dirinya kepada meninggalkan din secara keseluruhan. Ini pernah saya bin Baz. Wal wajib ala al-mu'min ayyah zararuhas alati lawadzhalaha wala dalila alaiha. Dan yang wajib atas seorang mukmin akan apa? Ya hadar, hati-hati dengan ruksa-ruksa yang tidak ada segi bagi ruksa tersebut, tidak ada dalil atasnya. Inilah wajalah yang tidak ada segi kebenarannya, yang tidak ada dalil atasnya tentang ruksa tadi. Wal wajib ayyahu dari dinihi bil haitah. Maka seorang mukmin wajib untuk mengambil agamanya dengan haitah. Apa haitah? Dengan kehati-hatian. Wa iyyah harisa ala salamati dinihi. Dan wajib seorang mukmin untuk hirs, sangat semangat atas keselamatan agamanya. Dinukil dari Nur Nolad Darat, ya kan, jilid 16 halaman 47. Mau di sini? Nah, ini bimbingannya Syekh bin Baz rahimahullah taala dalam menanggapi perkara yang diperselisihkan. Wa su'ila ma hukmu man yu'akhiru shalatal fajr an waqtiha ay ila as-sa'ati as-sabi'ah wa yad'u al-munabbih ala waqti dawah wa hadha bi sifatin mustamirratin. Syekh bin Baz ditanya, masukmu, apa hukum orang yang mentakhirkan sholat fajar, ditakhirkan dari waktunya, yaitu sampai ke jam 7. Sampai jam 7 dan dia meletakkan apa? Munabih. Apa munabih itu? Meletakkan alarm. Membuat alarm tanda untuk membangunkan dirinya pada waktu yang senantiasa waktunya memang dibikin paten alat dawam. Dan ini terus menerus. Jadi jamnya itu dikasih alarm, bangunnya jam, bunyinya jam 7, kering, kering, jam 7, jam 7, enggak bunyi. Nah, salatnya di saat itu, baca bahasa mungkarun airon. Itu juga termasuk kemungkaran juga. Ada maknau anau ajimun ala tarkiya fil waqt. Ini maknanya dia ini memang sengaja. Dia sengaja niat untuk meninggalkan sholat pada waktunya, tidak dilakukan pada waktunya. Ada kufrun wa dalalun, adalah kekufuran dan kesesatan. Ada mungkarun, ini adalah mungkar. Wa sahibu kafirun, orang yang memiliki sifat seperti ini dikatakan kafir. Walaupun meletakkan apa? Meletakkan alarm tadi, tapi ditaruh jam, dibunyikan jam 7 terus. Di situ baru sholat subuh. Bu, bangun bu. Kafir indah jami'in min ahlil ilm. Ini termasuk kafir menurut sekelompok dari kalangan ahlil ilm. Jamak banyak maksudnya. Wal wajib al-hadaru min dalika, maka yang wajib adalah seorang itu harus apa? Waspada dari hal tersebut. Dinukil dalam liqa'u maftuh fi dirar, fi dirar. Sebab ini adalah tempat kaset bagian B takwa. Baik. Fa idza ta'ammada dalika fa huwa dakhilun fi man yahkamu bi kufrihi, maka jika dia ini sengaja meletakkan, membuat apa, alarm pada jam 7, maka dia termasuk orang yang dihukumi dengan kekufurannya. Li'annahu ta'ammada tarka fariidatin ila duha, karena dia sengaja meninggalkan kewajiban salat sampai duha, sampai waktu duha. Ilama baca tulis sama sampai setelah terbitnya matahari. Jadi alarmnya memang dibikin sampai terbitnya matahari. Biada kota amat tarkaha bil kuliyah. Baya umu al hadis sahabat kafaroh. Dia dengan ini dia telah sengaja meninggalkan keseluruhan sholat, maka dia tercakup hadis sahabat kafaroh mantaroka sahabat kafaroh. Siapa meninggalkannya maka telah kafir. Om ya Pak, ini termasuk apa yang dikatakan oleh beliau tentang hukum orang yang membuat jam alarm untuk membangunkan dirinya, tapi dibikin kesenantiasan jam 7 setelah terbit matahari. Jadi dia memang sengaja meninggalkan salat. Waqala man ta'ammala al-maqam la ya'taqidu anna al-insan yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yu'minu bi anna salata haqqun wa anna amudul islam wa fardun 'ala al-muslimin wa anna a'dhamu syara'i wa tauhid sumaya turuqwa hadza la turuqwa illa an shakkin bi dinihi wa an maradin fi qalbihi ma inda yaqina nas'allahu al-afiyah. Juga bilang beliau Syekh bin Baz berkata, man ta'amala, orang yang memperhatikan al-maqam, yakni perkara ini, orang yang memperhatikan perkara sholat, sedangkan dia tidak meyakini, layak segitu. Orang yang memperhatikan perkara ini, dia tidak akan meyakini bahwasanya seorang insan beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhir, beriman dengan bahwasanya sholat adalah hak, wajib, sholat adalah tiang sholat yang Islam, sholat adalah kewajiban atas kaum muslimin, sholat adalah syariat yang paling terbesar setelah tauhid, kemudian ditinggalkannya. Ini tidaklah dia meninggalkannya kecuali berangkat dari keraguan dalam agamanya, berangkat dari hati yang sakit. Tidak ada di sisinya keyakinan nasallallahu alafiyah. Jadi orang yang melihat tentang keadaan sholat pasti dia tidak akan meyakini. Bagaimana orang seorang insan beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhir, beriman bahwasanya salat adalah wajib, salat adalah tiang Islam, salat adalah kewajiban kaum muslimin, salat adalah syariat yang terbesar setelah tauhid, kemudian dia meninggalkannya. Ini tidaklah meninggalkannya orang ini kecuali berangkat dari keraguan dalam agamanya, berangkat dari hatinya yang sakit. Tidak ada di sisinya keyakinan. Nah, nas'alullah al-afiyah. Kita minta kepada Allah al-afiyah, ini keselamatan. Dinukil dari kitab, dari syarah al-Bukhari. Syarah Bukhari, ini Syekh bin Baz memiliki syarah apa? Terhadap kitab Syekh Bukhari. Jilid 12. Tidak tahu ini 12 ini nomor apa. Ada 8, ada alif. Baik. Wa qala wa man ata bi qaulin aw amalin yujibu kufrahu fa huwa dalilun ala adami imanihi bi hadhil usul aw bi aw ba'diha. Al iman sahih. Ayo, perhatikan sini. Man ata bi qaulin aw amalin yujibu kufrahu. Siapa yang mendatangkan suatu perkataan atau amalan yang menuntut kekufuran dia dengan perkataan dan amalan tersebut, maka sebagai bukti bahwasanya tidak ada iman dengan usul-usul ini ataupun sebagiannya dengan iman yang sahih. Jadi iman yang sahih tidak ada pada dia. Iman yang sahih tidak ada pada dia kalau memang dia mendatangkan perkataan ataupun amalan yang menuntut kekufuran dia. Orang yang mendatangkan perkataan ataupun amalan dengan amalan dan perkataan ini menjadi dia ini kafir, sebagai bukti tidak ada iman pada dia dengan usul-usul ini atau sebagiannya, tidak ada iman yang sahih padanya. Wa dzalika mislu tarkis shalah al-maktubah. Yang demikian itu seperti meninggalkan sholat yang diwajibkan. Fa innallazi la yusalli la imana indahu ala sahih yahzizu antara kisalah latihya amudul Islam atau yahzuzuhu antara kisalah latihya amudul Islam. Maka sesungguhnya orang yang tidak salat, tidak ada iman di sisinya, iman yang sahih yang bisa menghalangi dia untuk meninggalkan salat. Jadi kalau ada iman yang sahih, pastinya dia enggak akan berani meninggalkan sholat, yang mana bahwa sholat adalah sebagai tiang Islam, sebagai pilar Islam. Walihada fa'inal qawla sholat anau kafirun kufurun akbar. Kata Syekh bin Baz, maka oleh ini, untuk itu bahwasanya perkataan yang benar adalah tariku sholat dikatakan kafir kufurun akbar, kekufuran yang besar. Dinukil dalam Wamin Risalati Usulul Iman. Dinukil dari risalahnya Syekh bin Baz Usulul Iman Surah Arba'in halaman 44 Tahqiq Syekh Al-Hazimi. Kita Syekh Al-Hazimi wa Muzmul Fatawa jilid 3 halaman 38. Bagaimana waktunya? Bisa ya? InsyaAllah kita lanjutkan, masih berapa? Masih sedikit, tinggal satu halaman dan sedikit insyaAllah kita selesaikan pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.